Biarkan waktu teruslah berputar. Cintai kamu penuh rasa sabar. Meski sakit hati ini kau tinggalkan, ku ikhlas tu bertahan. Cintaku padamu begitu besar, namun kau tak pernah bisa merasakan. Meski sakit hati ini kau tinggalkan, ku ikhlas tu bertahan. Kau meninggalkanku tanpa perasaan, hingga ku jatuhkan air. Ku harus bertahan. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Tak relakan yang indah hilanglah sudah. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Tak relakan yang indah hilanglah sudah. Tanpa perasaan, hingga ku jatuhkan air mata. Kekecewaanku sungguh tak berharap. Biarkan ku harus bertahan.